Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam setiap waktu, dalam setiap langkah kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami merendahkan hati di dalam bait-Mu yang kudus, mengembalikan penyembahan pujian kami kepada Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan yang kami butuhkan untuk pembimbingan, untuk penerangan, untuk hikmat di dalam langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan, supaya hidup kami boleh diperkenankan, diberkati, hidup di dalam kemenangan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus sungguh hadir di dalam ruangan ini, bekerja di dalam setiap isi hati kami. Kuduskan hamba-Mu yang sederhana dan hina ini, supaya boleh menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ditinggi dimuliakan di tengah-tengah kami, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sangat bersuka cita pada pagi hari ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan di kebaktian 1 GKI Cimone. Sekalian, hari ini adalah merupakan hari tukar mimbar, ya. Seharusnya tukar pembicara, ya, karena mimbarnya tidak ditukar katanya. Sekalian, tukar pembicara di antara lingkungan sinode, jadi mewakili sinode GKI maupun mewakili jemaat GKI Sunter di mana saya melayani, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu, dan juga sangat senang melihat perkembangan jemaat Cimone di dalam berkat Tuhan. Sekalian, hari ini saya diberikan satu tema dari GKI Cimone, yaitu temanya itu ganjaran yang setimpal. Ya, mari kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Sekalian, sesuai dengan ayat bimbingan yang diberikan, mari kita membuka dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Seharusnya ini adalah satu konteks seluruh pasal, ya. Tetapi kita membaca dari ayat 50 sampai ayat yang ke-57. Sesekalian saya akan membacakan dari ayat 50 dari kitab Hakim-Hakim Perjanjian Lama, ya. Sebelum kitab Samuel itu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-57 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal ke-9 dari ayat ke-50. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota itu, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubeal mengenai mereka. Satu lagi dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 kita membaca ayat yang ke-28 29. Kalau boleh kita baca sama-sama dua ayat Alkitab ini ya. Mari kita membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-28 dan 29, dua ayat berturut-turut ya. Kalau sudah, saya mengajak kita bersuara bersama-sama membacakan dua ayat Alkitab ini, Ibrani 12 dari ayat 28 sampai 29. 1 2 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sekalian sampai di sana kita membaca firman Tuhan, tema kita ganjaran yang setimpal. Sekalian, pada zaman dahulu ada seorang yang sangat kaya. Dia sangat kaya karena dia penjual minuman keras. Jadi dia membuka toko dan di situ banyak orang minum minuman keras, dan dia mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan minuman ini. Sekalian, di samping daripada toko minuman keras itu ada tinggal seorang janda bersama dengan seorang anak laki-laki, anak tunggalnya. Sekalian, kemudian penjual dari minuman keras ini selalu dan setiap hari mengajak anak laki daripada sang janda masuk ke dalam toko minumannya dan disediakan minuman juga kepada dia. Sekalian, kemudian pada satu hari sang janda itu berkata kepada bapak penjual minuman itu, dia mengatakan, "Bapak, tolong supaya anak saya jangan diajak ya ke toko ini dan minum minuman keras, karena kalau jadi kebiasaan mabuk-mabuk akan membahayakan masa depannya dan juga akan membuat saya gelisah seluruh hidupnya." Sekalian, kemudian si bapak penjual minuman itu dia tidak mendengarkan dan tidak menghiraukan ya permintaan daripada sang janda itu. Dia mengatakan, "Ini urusan saya, kamu jangan mengganggu dan kamu jangan intervensi sekalian." Dan sang janda itu pun tidak berdaya ya untuk mengatasi, untuk menghalang akan kemauan daripada sang penjual minuman dan terus menarik anaknya. Sampai satu kali sekalian, anak daripada sang janda itu di dalam keadaan mabuk dan dia sedang membawa satu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sekalian, dan kendaraan itu tabrakan, kemudian langsung anak itu mati di tempat. Sekalian, kemudian itu ibunya hancur ya hatinya, dan si janda itu merasa tidak ada harapan lagi hidupnya karena satu-satunya anaknya laki harapannya itu telah mati ya di dalam kecelakaan dan karena mabuk-mabukan itu. Sekalian, dengan sangat sedih, maka ibu janda itu harus menguburkan anaknya yang satu-satunya yang mengalami kecelakaan mati itu. Tetapi 5 tahun kemudian sekalian, anak daripada sang penjual ya minuman itu juga sekalian di dalam keadaan mabuk yang sama juga, dan dia mengambil pistol sekalian, dia sembarang tembak, dan akhirnya dia menembak di kepalanya sendiri, dan anaknya itu juga mati waktu saat itu juga setelah kena tembakan itu. Sekalian, setelah itu ayahnya mengetahui dan dia juga merasa begitu sedih, dan waktu dia menguburkan sang anaknya itu juga sekalian, dia mencucurkan air mata dengan hati yang hancur. Dan kemudian kisah itu mengatakan sekalian bahwa ganjaran yang sama, hukuman balasan yang sama ditimpakan kepada sang penjual minuman itu. Dikatakan karena 5 tahun yang lalu dia pernah mengorbankan nyawa seorang putra daripada sang janda, dan 5 tahun kemudian dia harus menuai hal yang sama dan dikatakan mengalami ganjaran yang sama. Putranya sendiri sekalian harus dikuburkan juga, dan dia merasa hancur hatinya. Sekalian, pada waktu saya melihat kamus sekalian, ganjaran itu bisa diartikan sebagai balasan. Ganjaran itu juga bisa dilihat sebagai satu tindakan hukuman kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam tingkah laku kehidupannya. Kalau kita membaca Alkitab firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan beberapa peristiwa, beberapa bagian daripada Alkitab yang memberitahukan Tuhan bertindak memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau melakukan perkara-perkara yang melawan perintah Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, yang sengaja sekalian bertentangan dengan kemauan daripada Tuhan. Dan kita melihat beberapa bagian Alkitab, Tuhan melakukan tindakan, memberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan daripada orang tersebut. Sesekalian ada beberapa pelajaran yang ingin kita pelajari dari tema ini, yaitu ganjaran yang setimpal. Ganjaran yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sengaja melawan Tuhan, yang sengaja berkeras kepala, yang sengaja melakukan berbagai tindakan kriminal, kejahatan, pembunuhan, dan membahayakan sesamanya. Sesekalian yang pertama, Tuhan memberikan ganjaran karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, dan bahkan Alkitab mengatakan, Dia itu adalah api yang menghanguskan. Dia adalah api yang menghanguskan. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dan tidak boleh dipermainkan. Dia adalah Tuhan yang adil, Dia akan menegakkan keadilan di dalam kehidupan manusia, dan Dia akan menegakkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan umat-Nya, dan bahkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini. Seperti pemerintahan kita pada saat ini, pemerintahan daripada Bapak Jokowi, termasuk juga pemerintahan DKI sekalian, Bapak Ahok sekalian, mereka sangat menekankan tentang apa? Mereka menekankan tentang pemerintahan yang bersih sekalian. Ya, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang menegakkan kebenaran. Pada waktu pemerintah menegakkan keadilan kebenaran, menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih, yang pro kepada kebenaran dan rakyat sekalian, maka sekalian dia harus bertindak keras terhadap setiap orang yang melakukan termasuk korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius sekalian. Itulah sebabnya dibentuk KPK sekalian yang mengaudit, yang bahkan bisa memantau ya berbagai tingkah laku daripada pejabat-pejabat negara dan juga semua komponen di dalam bangsa ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Terus sekalian terakhir kita mendengar seorang pemimpin daripada anggota DPR, ya ketua dari DPD, yang tertangkap sekalian, dia termasuk pejabat tinggi, ya wakil daripada rakyat yang duduk di lembaga yang paling tinggi sekalian, tetapi karena melakukan pelanggaran hukum korupsi, ya, maka hukum itu tidak memandang bulu, dikatakan dia harus ditangkap dan harus menjadi tersangka sekalian. Sesekalian demikian disebut dengan Allah yang adil, Allah yang benar, Dia menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan manusia. Dan Dia itu tidak bisa dan tidak boleh dipermainkan oleh sesama manusia ini. Sesekalian ada beberapa peristiwa yang kita ingin lihat bahwa Allah melakukan tindakan, ya hukuman atau ganjaran kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Dia atau kejahatan. Yang pertama sekalian, peristiwa Abimelek. Seharusnya kita membaca lebih lengkap itu dari ayat 1 sampai 57. Tetapi sekalian karena terlalu panjang, saya tidak membacakan secara keseluruhannya. Sesekalian namun saya akan jelaskan sedikit tentang bagian daripada Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ini. Yang mengatakan sekalian, ya Abimelek menjadi pemimpin orang-orang Israel pada zaman Hakim-Hakim. Kalau saudara mempelajari sejarah orang Israel, Musa memimpin orang Israel keluar Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan. Sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa dipanggil oleh Tuhan atau meninggal atau Musa mati di mana orang enggak tahu ya, tapi artinya dia meninggalkan dunia ini sekalian sebelum dia masuk ke dalam tanah Kanaan. Sehingga Yosua yang harus menggantikan Musa memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan dan memiliki tanah Kanaan itu. Setelah Yosua mati sekalian, maka dikatakan tidak ada pemimpin yang berada di tengah-tengah orang Israel sehingga mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Di dalam zaman ini kurang lebih ada 400 tahun sekalian, nah Tuhan membangkitkan namanya hakim-hakim. Hakim-hakim itu sebenarnya adalah pemimpin atau kalau boleh disebut sebagai raja ya, tetapi dipakai istilah hakim-hakim. Di dalam setiap masa orang Israel tertekan menghadapi siksaan yang besar, Tuhan membangkitkan seorang hakim, menuntun mereka melawan musuh dan mengalahkan musuh, mereka menjadi merdeka kembali. Nah, sekalian itu disebut dengan zaman hakim-hakim ya, hampir kurang lebih 400 tahun. Dan kemudian baru muncul Samuel, setelah Samuel baru ada Raja Saul, Raja Daud, dan seterusnya raja-raja yang akan datang. Nah, sekali di tengah-tengah daripada sejarah orang Israel ini, ada satu masa yang disebut dengan hakim-hakim. Adalah hakim yang memerintah orang Israel pada waktu itu. Salah satu yang terkenal adalah namanya Gideon. Sekalian, saya kalau bicara Gideon, mungkin banyak orang yang mengetahui, karena dia salah satu hakim pemimpin yang sangat dikenal. Dan Gideon ini mempunyai 70 anak katanya. 70 anak karena dia punya banyak istri. Alkitab mengatakan demikian. Sekalian Gideon pun mati sekalian. Tetapi tidak ada yang meneruskan kepemimpinan daripada Gideon itu. Nah sekalian di samping ada 70 anak daripada istrinya itu dikatakan Gideon itu juga mempunyai gundik atau pendamping istri. Dan gundiknya itu melahirkan seorang anak. Nah, anak daripada gundik ini namanya Abimelek yang tadi kita baca, ya Abimelek. Nah, sekalian setelah Gideon mati, tidak ada orang yang memimpin orang Israel, maka Abimelek ini, sekalian punya ambisi dan punya inisiatif untuk memimpin seluruh orang Israel. Bagaimana caranya sekalian Abimelek mencapai puncak kepemimpinannya menjadi pemimpin orang Israel pada waktu itu? Sekalian bukan melalui pilkada. Sebentar kita akan pilkada ya. Juga bukan melalui pemilu sekalian. Tidak sekalian, waktu itu belum ada pilkada, belum ada undang-undang pemilihan. Enggak ada sekalian. Tapi bagaimana caranya? Nah, kemudian dikatakan Abimelek ini sekalian dia mendapatkan hati rakyat. Dia kayak mendorong, memprovokasi hati rakyat supaya memilih dia menjadi pemimpin orang Israel pada waktu itu. Tapi untuk menuju kepada tujuan menjadi hakim pemimpin orang Israel itu sekalian, dia harus melewati 70 anak daripada anak Gideon yang disebut dengan Yerubaal. Dia harus melewati 70 anak ini karena dia takut kalau dia jadi pemimpin, nah 70 anak salah satu mungkin 2, 3, 5, 6 yang memberontak dia, kamu anak gundik jangan jadi pemimpin, kami sebagai anak keturunan asli yang harus jadi pemimpin. Kira-kira ada kegelisahan yang demikian. Karena ada kegelisahan yang demikian sekalian, maka dikatakan Abimelek ini, saya pikir dia juga seorang yang sangat strategis, seorang yang mungkin punya segala kelicikan dan kemahiran. Dan dia mengumpulkan 70 anak dari Gideon yang disebut Yerubaal ini. 70 anak ini dikumpulkan dengan cara bagaimana dia bisa ya mengumpulkan dan kemudian mensiasatinya. Akhirnya 70 anak ini dibunuh di atas satu batu. Sekalian itulah Abimelek. Dengan satu tangan dia membunuh 70 anak daripada Gideon. Setelah itu dia mengumumkan dia yang menjadi pemimpin daripada orang-orang Israel. Nah, sudah baca di dalam seluruh pasal yang ke-9 sudah akan menemukan. Kemudian dia menjadi pemimpin daripada orang Israel. Dengan satu cara yang sangat kotor, dengan satu cara yang sangat kejam. Membunuh 70 anak daripada Gideon. Dan dia itu adalah anak daripada gundik Gideon itu. Sekalian setelah pemerintahnya beberapa tahun, dikatakan satu kali dia menuju ke kota Tebes. Nah, itu ayat yang ke-50 kita baca. Dia menuju ke satu kota Tebes dan dia menyerang kota itu. Kalau catatan Alkitab mengatakan dia sudah bisa merebut, dia sudah bisa mengalahkan itu kota. Tetapi di kota itu ada satu menara, ada satu bangunan yang tinggi yang mungkin menjadi lambang ikon daripada kota itu. Nah, misalkan Jakarta ada Monas gitu ya. Nah, kalau Cimone ada Monis mungkin ya. Sesekalian, nah itu ada satu menara yang tinggi dan dikatakan semua anak laki-laki dan perempuan daripada kota itu menyelamatkan diri lalu naik ke atas tingkat yang paling tinggi, pakai istilah soto ya. Kalau Alkitab itu suka pakai istilah soto. Soto itu artinya kayak dek yang paling tinggi daripada bangunan. Lalu sampai ke sana sekalian, di satu pihak menyelamatkan diri, di pihak lain juga kadang-kadang menjadi tempat menyerang musuh ya. Nah sekalian, dan waktu itu dikatakan bahwa Abimelek ini juga menyerang itu menara. Dikatakan dia sudah memasuki pintu belakang, berarti dia sudah memasuki wilayah daripada menara itu. Tetapi dia tidak menduga, dikatakan di atas menara itu ada seorang perempuan yang membawa satu batu kilangan ya, kilangan untuk menggiling sesuatu punya barang ya. Nah, batu itu tentu sangat berat dan cukup besar, dan dia melemparkan batu itu pas di kepalanya daripada sang Abimelek. Alkitab tadi mencatat bahwa batu kepalanya itu pecah karena timpaan batu itu. Sesekalian Abimelek masih sadar dan dia belum langsung mati. Sebagai seorang seperti pemimpin yang besar sesekalian, dia tidak ingin mati secara hina. Dia berkata kepada bujangnya, ajudannya, kamu huduskan pedangmu dan tikam saya. Dan itu bujangnya itu langsung tikam. Dan dikatakan matilah Abimelek. Dan lalu dikatakan demikianlah Tuhan menghukum Abimelek karena apa? Dia pernah melakukan kejahatan, membunuh 70 daripada anak-anak Gideon atau Yerubael. Sesekalian sehingga dikatakan bahwa Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Di dalam peristiwa orang Israel masuk ke tanah Kanaan sekalian, ada satu peristiwa namanya peristiwa Akan sekalian. Itu Akan, seorang Israel mengambil barang-barang di dalam kota Yeriko yang dilarang oleh Tuhan, tidak boleh diambil. Lalu setelah dia mencuri mengambil barang yang tidak boleh ambil, yang dilarang oleh Tuhan, maka dikatakan kemudian orang Israel kalah perang lagi melawan satu kota yang kecil namanya kota Ai. Karena kalah di dalam peperangan kota Ai, maka Yosua menangis dan hancur, kehilangan keberanian memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan yang punya musuh-musuh yang lebih besar. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau kota ini kecil saya tidak sanggup melawan, bagaimana menghadapi kota musuh yang lebih besar? Dan Tuhan mengatakan, ada dosa di antara orang Israel. Kamu harus cari orang itu. Setelah dengan berbagai cara undi, diundi, dan ditetapkan, akhirnya Akan ketahuan. Dia mencuri dan dia melakukan dosa, melanggar perintah yang Tuhan berikan. Akhirnya dikatakan apa? Akan dilempari batu sampai mati. Sekalian sampai mati. Itu adalah ganjaran atas perbuatan yang dilakukan. Saudara memasuki perjanjian baru, ia pernah membaca satu kisah seorang atau satu pasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Pada waktu itu dikatakan jemaat yang baru percaya kepada Tuhan di Yerusalem bertambah menjadi 3.000 dan bertambah menjadi 5.000, jemaat yang cukup besar. Di dalam kehidupan bersama itu mereka menjual harta miliknya. Kamu punya apa itu? Kijang atau Innova ya, atau punya rumah. Nah, sekalian mereka waktu itu menjual dan kemudian hidup bersama-sama. Ya, diberikan untuk hidup bersama-sama. Itu adalah kondisi jemaat mula-mula pada waktu itu. Ada seorang namanya Ananias dan Safira. Dia menjual sebidang tanah. Tetapi 50% duitnya disimpan. 50% dibawa kepada Tuhan. Dan dia berkata, inilah semua hasil dari penjualan tanah. Dan Petrus bertanya, apakah ini semua dari hasil penjualan tanahmu? Dibilang iya. Lalu kemudian Petrus berkata, kenapa kamu mendustai Roh Kudus atau mendustai Tuhan? Dan pada saat itu juga Ananias mati di hadapan Petrus dan di hadapan jemaat mula-mula. 3 jam kemudian istrinya datang juga. Kondisi peristiwa yang sama. Terus kalian dihukum mati juga. Terus kalian karena apa? Karena mereka mendustai Roh Kudus atau mendustai Tuhan. Makanya di dalam sekalian Ibrani itu mengatakan, hendaklah kita menyembah atau beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan dalam arti melakukan kejahatan, tetapi takut dalam arti rasa hormat, sujud kepada Tuhan. Harus dengan cara yang demikian. Kenapa? Karena Allah kita itu api yang menghanguskan. Jadi sekalian, kita datang kepada Tuhan tidak dengan satu rasa hormat, hikmat kepada Tuhan. Nah, di situ bisa ada satu penghukuman atau ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah kalau membaca sejarah Harun dan anak-anaknya sekalian, sebenarnya Harun itu punya 4 anak yang bisa menjadi imam menggantikan atau meneruskan pekerjaannya. Tetapi waktu 4 anak itu setelah ditabiskan menjadi imam, 2 diantaranya di dalam pelayanan perdana di dalam mesbah Tuhan, mereka membawa api asing. Api asing itu bisa diartikan api yang diambil dari tempat lain selain api yang sudah ditentukan. Nah, misalkan Tuhan bilang, ini mesbah, kalau mau makan korban apinya itu harus dari sana yang sudah ditetapkan. Nah, dia ambil dari luar, masukin api asing. Waktu dia bakar korban itu dengan api asing, langsung dibunuh oleh Tuhan 2 anak dari Harun itu, Nadab dan Abihu. Sehingga dikatakan apa? Tuhan kita itu adalah api yang menghanguskan, yang tidak boleh main-main, yang tidak boleh diperdayakan oleh manusia. Dia bisa bertindak dengan tegas, dengan keras, untuk memberitahukan umatnya hidup takut dan hormat akan Tuhan. Sesekalian itu adalah ganjaran yang Tuhan berikan. Sesekalian hal yang kedua yang ingin kita perhatikan, bahwa maksud dan tujuan daripada ganjaran Tuhan itu adalah baik. Itu adalah demi pendidikan supaya kita itu menjadi sempurna. Jadi sekalian, tindakan ganjaran atau hukuman yang Tuhan berikan itu bukan merupakan tujuan akhir daripada kemauan Tuhan untuk menghukum dan untuk menindak manusia dengan keras. Tetapi di dalam ganjaran itu ada satu maksud daripada Tuhan. Supaya mendidik, supaya membimbing kita umatnya itu hidup di dalam kekudusan, ketaatan, kebenaran. Punya hati yang takut Tuhan. Dan hidup serupa dengan Tuhan. Dan hidup itu diberkati oleh Tuhan. Jadi sekalian hari ini kita melihat ganjaran daripada Tuhan, jangan dari sudut kekejaman Tuhan saja. Jangan dilihat dari sudut keadilan Tuhan saja. Memang Tuhan kita adalah adil. Dia menegakkan kebenaran. Dia menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun juga. Ini adalah keadilan Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Tetapi di pihak lain, setiap kali Tuhan melakukan ganjaran dan tindakan, itu punya satu maksud, supaya membina, membentuk saudara dan saya untuk semakin serupa dengan Tuhan. Di sekalian, apakah hari ini Tuhan masih bisa melakukan ganjaran atau tindakan kepada kita? Bisa sekalian. Karena dia adil dari zaman dahulu perjanjian lama, zamannya Abimelek, sampai sekarang itu tetap sama. Standar keadilan, kualitas keadilan daripada Tuhan tidak pernah mengalami perubahan, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan selama-lamanya. Dia akan bertindak di dalam keadilan sesuai dengan karakter sifatnya. Ini tidak bisa diganggu-gugat kebenaran Tuhan. Dan dia tetap sebagai api yang menghanguskan. Tetapi sekalian, di dalam setiap ganjaran yang Tuhan melakukan, selalu ada maksud yang mulia. Supaya kita, supaya sesama itu bisa menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Hidup dengan lebih mulia. Sesekalian pada zaman dinasti Han yang ada di daratan Tiongkok, ada seorang pelajar atau anak remaja yang menuju ke pemuda, namanya Han Boyu. Ya, Han Boyu, bukan Han Boyung ya, Han Boyu sekalian. Nah, anak ini dididik dengan sangat keras disiplin oleh ibunya. Kalau dia bohong, nah pasti dirotan, dipukuli oleh ibunya. Kalau dia mencuri, ya apalagi pasti juga dihukum, dipukul oleh ibunya. Kalau dia melawan orang tua, berontak, tidak taat sekalian, pasti dirotan oleh ibunya. Malas, ya, memukul teman mungkin, nakal, tidak kerjakan tugas di sekolah, di rumah sekalian, dia pasti dirotan dengan sangat disiplin dan keras. Namun sekalian, setiap kali dia dipukul oleh ibunya dengan rotan, dia dengan tenang dan dengan senang menerima. Bahkan dikatakan kadang-kadang dia tersenyum karena pukulan-pukulan daripada ibunya. Nah, satu kali dia sudah semakin besar sampai menuju remaja, sampai hampir menuju ke pemuda sekalian, dia melakukan kesalahan kembali. Dan waktu itu kemudian orang tuanya, mama itu, pukul dia kembali dengan cara rotan yang sama. Tetapi kali ini setelah dia dipukul sekalian, dia itu menangis. Ya, dia itu menangis dengan sangat sedih sekali. Lalu kemudian mamanya kaget, ya. Sepanjang tahun-tahun lalu berapa puluh kali pukul dia, enggak pernah menangis. Dan makan dia bisa menerima dengan satu tanda kutip pemahaman dan bahkan seringkali tersenyum. Lalu mama tanya, "Kenapa kamu menangis? Apakah pukulan mama terlalu keras untuk kamu hari ini?" Dan dia menjawab, "Bukan." Justru dia mengatakan, "Saya merasa pukulan mama jauh lebih ringan daripada sebelum-sebelumnya." Lalu mamanya kaget, "Lalu kenapa kamu menangis kalau pukulannya tidak terlalu keras?" Lalu kemudian anak itu menjawab, dia bilang, "Mama, pada waktu saya merasa pukulan mama tidak sekeras sebelumnya, saya tahu usia ibu itu sudah semakin lanjut. Kekuatan ibu juga semakin melemah. Tetapi ibu tetap punya satu maksud yang baik untuk mendidik anak, supaya saya menjadi orang yang baik." Dan hari itu dia bertekad. Sesekalian, hari itu dia bertekad menjadi seorang yang jujur, yang serius, yang disiplin, yang bekerja dengan baik. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat berhasil, yang sangat dihormati oleh masyarakat, namanya Han Boyu di zamannya dinasti Han. Sesekalian, pada waktu orang tua itu memukul anak, baik itu dengan rotan, mungkin kadang-kadang dengan kayu atau dengan apa yang lain sekalian, di dalam pukulan itu selalu ada satu maksud yang baik. Sesekalian pepatah Tionghoa itu mengatakan, ya, orang tua memukul anak apakah dengan rotan apa sebagainya, sakitnya itu pada tubuhnya anak. Tetapi bagi orang tua sakitnya itu di dalam hatinya. Sudah pernah menjadi orang tua? Tahu, ya kan? Nah, waktu kita memukul anak sekalian, bisa dengan keras, bisa pak sekalian, kita pukul kepada tubuh, tangan, kaki anak kita. Bahkan kadang-kadang sembarang pukul bisa kena bagian tubuh yang lain. Anak itu menangis dan sakit badannya. Tetapi Yesus kalian, pada waktu anak sakit di tubuh, dikatakan orang tua itu sakitnya itu di hatinya. Jadi tidak pernah orang tua memukul anak dengan satu maksud yang jahat sekalian, selama orang tua itu sehat, kecuali dia sakit di dalam tanda kutip, sakit jiwa sesuatu yang lain, itu lain sekalian. Selama dia orang tua yang sehat sekalian, walaupun dia pukul, tetapi hatinya sakit. Dan di dalam pukulan, hukuman yang disebut dengan ganjaran itu, mengandung satu maksud yang baik, supaya anak jangan terjerumus ke dalam kejahatan, dosa yang lebih besar. Saudara sekalian, itulah hatinya Tuhan. Memang ada ganjaran. Tetapi di dalam ganjaran itu, saudara sekalian, ada satu maksud Tuhan yang mulia. Seperti hati daripada seorang bapa atau ibu terhadap anaknya. Tuhan ingin supaya kita mempunyai hidup yang kudus seperti Yusuf, yang sanggup mematakan, mengalahkan godaan daripada istri Potifar untuk hidup tidur atau berzinah dengan dia. Dan Yusuf mengatakan, apakah boleh saya melakukan dosa yang sebesar ini? Bukan hanya di hadapan sang istri Potifarnya, di depan Potifar atau di hadapan siapa saja, tetapi di hadapan Tuhan. Bolehkah saya melakukan kejahatan yang demikian? Nah, artinya Yusuf mempunyai satu kepekaan dosa yang sangat tajam, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak berani melakukan dosa yang sekalipun berulang-ulang di depan mata dia yang bisa dia lakukan. Akhirnya Yusuf itu diberkati menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, mempunyai penyertaan Tuhan yang sangat ajaib sekali. Tuhan ingin membentuk hidup saudara dan hidup saya seperti Abraham, yang mempunyai ketaatan kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan kampung halamanmu, Mesopotamia, mungkin nyaman, mungkin engkau bisa menikmati, tetapi tinggalkan ke satu daerah yang akan saya tunjukkan kepada engkau. Abraham belum tahu kemana Tuhan akan pimpin dia, tetapi karena ini perintah Tuhan, dia taati. Walaupun susah, kambing domba, semua hambanya harus berangkat bersama-sama ke satu tempat yang belum dia tahu, dia taat sekalian. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan Abraham itu hambaku, karena dia menuruti perintahku. Sekian lama dia menanti Ishak lahir sebagai anak pewaris yang menurunkan ya keturunan Abraham. Saudara sekalian, setelah Ishak lahir di dalam masa remaja, mungkin 15 tahun, mungkin 16 tahun, Tuhan bilang, persembahkan anak itu di atas mesbah. Saudara sekalian, Abraham tidak bertanya-tanya, dan dia bawa anak itu sampai di atas mesbah, di atas gunung Moria. Dia mengikat anak itu, waktu dia menghunuskan pedangnya, mau tusuk itu anak sekalian, Tuhan mengatakan, Abraham, jangan kamu bunuh itu anak, karena aku tahu engkau taat dan percaya kepadaku. Sesekian Abraham itu seorang luar biasa karena ketaatannya kepada Tuhan dan kepada firman perintahnya. Sesekalian Tuhan berbahagia dengan cara kadang mendidik kita, memberikan ganjaran supaya kita menjadi seorang yang taat kepada Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan ingin mengajar kita menjadi ya setia seperti Daniel sekalian, yang tidak menyembah patung berhala sekalipun harus bayar harga yang mahal. Hidupnya harus dimasukkan ke dalam lubang singa di depan ya mulut singa yang berbahaya. Dia mempertaruhkan nyawanya demi memelihara satu kemurnian iman kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ini orang yang sungguh-sungguh mengikuti aku. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin dan seorang yang sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Jadi sekalian, di dalam setiap ganjaran yang Tuhan izinkan, di dalam setiap gambaran ganjaran yang Tuhan berikan, itu mau membentuk supaya kita menjadi seorang ya rohaniwan, memiliki kualitas iman yang begitu kudus, murni, yang baik di hadapan Tuhan, sampai Tuhan bisa berkarya dan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Sesekali yang terakhir, ada beberapa langkah praktis bagaimana kita meresponi akan ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama sekalian, seharusnya kita memiliki hati yang mau berubah atau hati yang mau bertobat pada waktu, pada saat kita melihat ada didikan termasuk ganjaran daripada Tuhan kepada kita. Sesekalian, hati yang rela berubah, hati yang rela bertobat di hadapan Tuhan, itu adalah satu kunci yang sangat penting di dalam relasi kita dengan Tuhan, yang menentukan akan pembentukan kita di hadapan Tuhan. Di dalam sejarah orang Israel ada dua raja yang paling besar. Satu adalah Raja Saul, raja pertama. Yang kedua adalah Raja Daud sekalian, raja yang kedua dan juga raja yang luar biasa. Tetapi akhir hidup daripada dua raja ini sangat berbeda. Alkitab mengatakan Tuhan menolak Saul dan kemudian Saul binasa hampir dengan cara yang sama dengan Abimelek. Saudara kalau baca sejarah Saul, dia tertembak oleh musuh, jatuh sudah hampir mati. Kemudian dia suruh bujangnya, hunuskan pedangmu, bunuh saya, supaya jangan orang bilang Saul dibunuh oleh musuh. Hampir sama kondisinya. Karena apa sekalian? Karena Saul mengeraskan hati waktu dia ditegur oleh Tuhan. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat, dan tidak mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Akhirnya dia binasa di dalam kesalahan dan dosanya. Kalau kita melihat sejarah Raja Daud, seorang raja besar yang diberkati oleh Tuhan, yang menulis begitu banyak mazmur, yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus, yang selalu harus dicatat, Yesus itu adalah anak keturunan Daud. Terus kalian luar biasa. Lalu apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya? Terus kalian jawabnya jelas tidak. Daud itu sama dengan saudara dan saya. Bahkan dia melakukan dosa yang jauh lebih serius yang dicatat di dalam Alkitab. Yaitu dia berzina dengan Bersheba. Kemudian suami dari Bersheba yang disebut dengan atau yang bernama Uria itu dibunuh dengan cara tidak langsung, mengutus dia di medan perang yang paling depan. Setelah musuh datang, dia memberikan perintah kepada Jenderal Yoab, kamu harus tarik diri dan biar lihat itu Uria yang maju sendiri. Kemudian langsung dibunuh oleh sang musuh itu. Dan kemudian Uria mati di medan perang oleh satu inisiatif daripada sang Daud. Dan kemudian dia mengambil Bathsheba yang menjadi istrinya. So, sekalian ini satu kejahatan yang besar dan satu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Lalu apakah Tuhan tidak memberikan teguran, ganjaran dan hukuman kepada Daud? Ada sekalian. Jadi Tuhan tidak memandang muka atau bulu. Oh, Daud itu lebih baik, saya tidak menghukum dia. Saul ini enggak taat, saya sengaja hukum dia. Enggak sekalian. Daud itu tetap dihukum oleh Tuhan juga. Dan bahkan dia harus melarikan diri dari kerajaannya. Dikejar oleh anaknya sendiri Absalom, mau bunuh papanya. Maka dia harus menangis, lari meninggalkan istananya sekalian. Itu ganjaran. Ya, itu hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud. Jadi Daud bukan tidak ada salahnya. Daud ada salahnya. Bahkan pelanggaran Saul, Daud itu jauh lebih serius daripada misalkan pemimpin Alkitab yang lain. Tetapi ada satu hal yang indah di dalam kehidupan Raja Daud. Saudara kalau pulang baca Mazmur 51, ya, di rumah baca Mazmur 51. Nah, itu adalah ungkapan isi hati Daud di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ampunilah saya karena saya sudah berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Bahkan dia berulang-ulang kali dia bilang, hati yang hancur tidak Tuhan pandang hina, tetapi Engkau akan memulihkan kalau jiwa itu benar-benar mau berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Saya bisa melakukan kesalahan, saudara juga bisa melakukan kesalahan. Tuhan bisa bertindak di atas kesalahan dan dosa kita. Sekalian itu adalah natural. Selama kita masih punya darah daging sekalian, kita bisa saja yang melakukan kesalahan. Tetapi kunci masalahnya sekalian, waktu Tuhan menegur, waktu Tuhan memberikan ganjaran, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau taat? Kalau kita enggak mau taat, dosa ditambah dosa, kesalahan ditambah kesalahan, masalah menjadi tambah masalah. Sekalian, ini kan cara dunia orang menyelesaikan masalah. Bohong satu, ditanya orang, memakai bohong kedua untuk menutupinya. Untuk menutupi bohong kedua, pakai bohong yang ketiga. Penipuan satu dengan cara penipuan kedua, akhirnya dosa menjadi semakin berat. Ini masalahnya sekalian. Tapi kalau kita sudah bersalah dan Tuhan menegur, selesaikan itu. Sehingga tidak ada masalah kedua. Tidak ada dosa, tidak ada penipuan, tidak ada pelanggaran yang ketiga dan keempat. Tapi waktu sudah tidak mau berubah dan mengaku kesalahan, sesekalian di situ akan muncul kesalahan kedua, ketiga dan keempat. Tapi waktu kita berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni pelanggaran saya mau berubah, saya mau diubahkan oleh Tuhan. Nah waktu itu kita menjadi lebih baik. Dan selalu pengalaman menjadi guru yang baik. Pengalaman menjadi satu kunci kita bisa hidup lebih sempurna dan lebih baik. Sesuai sekalian yang kedua, sikap kedua, satu selain mau berubah dan bertobat, sikap kedua itu sekalian peka akan suara daripada Tuhan. Peka akan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami, termasuk di dalamnya ada ganjaran peringatan dari Tuhan, itu biasa juga ada teguran suara dari Roh Kudus di dalam hati kita. Di situ ada satu kepekaan yang seharusnya kita miliki terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, saya pernah mempunyai satu pengalaman sekalian. Saya pernah melayani di satu gereja di daerah Kartini, ya, daerah Kartini Jakarta Pusat begitu ya, Jakarta Pusat. Nah, intinya saudara sekalian, saya merasa kurang apa? Berdedikasi atau hati itu tidak ada di dalam pelayanan itu, ya. Dan kurang rela kira-kira begini, kurang sepenuh hati melayani di dalam pelayanan itu. Nah, seolah-olah saya menutup hati saya untuk Tuhan itu mau bekerja. Ya, menutup hati untuk Tuhan mau bekerja. Nah, saudara sekalian, saya tinggal di tempat itu dan di pastori itu. Satu hari sekalian, pastorinya itu ada beberapa keluarga, itu pastori bersama sekalian. Di atas pastori itu ada lantai 4. Lantai 4 itu ada sebenarnya itu untuk deck sih ya, untuk jemuran sebagainya, tapi ada satu kamar. Kamar itu untuk kadang OB pembantu yang tinggal di sana sekalian. Nah, kemudian di kamar itu ada satu kipas angin. Ini sekarang pakai AC semua ya, enggak ada kipas angin. Kalau 10-20 tahun yang lalu itu rata-rata pakai kipas angin sekalian. Nah, kipas angin itu sudah lama. Itu mungkin di atas 10 tahun punya kipas angin. Dan dia punya tutup pun sudah agak rusak-rusak. Tetapi kipas angin itu dibuka sepanjang hari 24 jam. Karena mungkin dia panas, dia buka kipas angin itu sepanjang hari 24 jam. Nah, sekarang ini juga pengalaman kita ya. Saudara ibu, bapak ibu, kalau setrika itu ya, kalau sudah habis setrika harus dicabut dan dimatikan listriknya. Kalau enggak sekalian itu bisa meledak, bisa kebakaran, itu bisa ya. Nah, sekalian rupanya kipas angin mungkin sudah lama, dia punya dinamo itu mungkin udah panas mungkin. Jadi karena enggak dicabut listriknya, jadi dia jalan terus sampai satu titik sekalian meledak. Dan enggak ada orang di atas, enggak ada orang tahu kan. Meledak kemudian, ya kayak keluar api, akhirnya ya api seperti kebakaran gitu. So, sekalian kita semua orang di bawah gak tahu sekalian, orang di bawah gak tahu. Lalu kemudian asap itu sudah mulai banyak, ya sampai di atas itu keluar asap dan apinya sedikit sudah kelihatan. Nah, tetangga yang lihat, itu ada api, itu kebakaran. Lalu pada datang-datang sekalian. Nah, kemudian pada orang masuk datang-datang. Nah, akhirnya tidak kebakaran sekalian karena sudah ketahuan semua orang naik ke atas. Lalu kemudian pakai apa itu ember air semua, pakai pemadam kebakaran itu disemprot sekalian, akhirnya mati sekalian. Mati dia punya api ya, tapi masih banyak asap. Nah, sekalian datang banyak orang masuk ke dalam. Itu satu gedung yang mungkin dua kali ini lebih besar. Jadi ada pastori namanya sekalian. Banyak orang masuk sekalian, banyak orang masuk dan dibawa gedung itu sekalian, itu ada pintu yang besar dan kadang-kadang bisa parkir. Nah, sebagian orang sudah keluar sekalian, lalu kemudian saya turun, saya takut nanti orang banyak masuk keluar lagi, kemudian pintu itu saya tutup, saya kunci, tutup sekalian, tutup. Nah, waktu saya mau naik sekalian, lalu kepala RT dan RW juga di atas, jadi dia mau turun. Waktu dia turun, dia nggak bisa keluar, pintunya kekunci sekalian. Jadi dia marah sekalian, kenapa ini dikunci sebagainya. Oh, saya buru-buru buka, saya bilang, Pak, takutnya banyak orang keluar masuk. Tapi intinya dia marah sekali sekalian, marah. Akhirnya dia pergi, udah pergi saya kunci lagi sekalian. Tapi setelah itu saya duduk sekalian, lalu saya merenung, apa maksudnya sekalian? Ya. Apa maksudnya? So, sekalian ini belajar dari pengalaman. Tidak semua peristiwa sama dan tidak semua itu harus dijadikan begitu ya. Tapi ini pengalaman pribadi sekalian. Lalu setelah saya merundung sekalian, saya agak kaget juga karena ini kalau enggak hati-hati ini kebakaran ini sekalian kan. Lalu saya berpikir, kenapa bisa begitu sekalian? Lalu seolah-olah Tuhan itu menegur saya, itu seolah-olah saya itu menutup pintu hati, ya, untuk Tuhan itu berkarya di dalam hidup saya. Nah, kemudian di sana saya merasa ada satu teguran Tuhan, di mana harus sepenuh hati, di mana Tuhan tempatkan kamu melayani Engkau, melayani Tuhan. Terus sekarang ini namanya pengalaman hidup, peka kepada suara Tuhan dan suara daripada Roh Kudus. Sekali lagi sekalian, setiap pengalaman itu berbeda, jangan dipaksakan jadi sama. Tetapi prinsipnya yaitu ada kita mau ketaatan kepada apa yang Tuhan ingin tegur kepada kita. Yang terakhir sekian ada kesadaran bahwa Tuhan itu hidup dan dia selalu berada di dalam langkah kehidupan kita. Seperti Tuhan pernah pakai keledai berkata kepada Bileam. Nah, Tuhan ingin mengatakan, aku hadir di dalam setiap langkah hidupmu. Sehingga Bileam menjadi kaget, rupanya Tuhan ada di sini dan dia sedang bekerja. Sekian, waktu Tuhan memakai sesuatu untuk menegur kita, bila kita tahu Tuhan ada di sini dan Tuhan juga sedang menuntun hidup saya, menuntun hidup saudara. Tuhan kadang-kadang kasih peringatan, kasih ganjaran supaya kita mau kembali, kembali kepada Tuhan, taat, hidup diberkati dan hidup diperkenankan Tuhan. Sesekalian Tuhan menegur kita, memberikan ganjaran itu supaya kita jangan semakin jauh dan semakin masuk ke dalam jurang, semakin masuk ke dalam jurang. Ya, saya pernah membaca satu ilustrasi di mana seorang ibu itu dengan batu melempar anaknya. Dari atas dia lempar, pak, kemudian anaknya kena, sadar sekalian. Anaknya melihat kembali, kenapa ibu melempar saya? Bapaknya itu bilang, itu kamu jalan sedikit lagi masuk jurang. Mama teriak sekencangnya, kamu gak dengar. Dia bilang, mama teriak kamu gak dengar. Mau gak mau pakai batu lempar kamu. Kaget dia lihat, lalu kemudian dia balik. Nah sekalian, ini adalah satu, ini namanya cara ganjaran supaya orang itu jangan masuk jurang. Jangan jatuh ke dalam kebaikan yang besar. Bukan mama itu tidak sayang anaknya, tapi dia lihat dia bisa masuk jurang. Dia teriak, dia gak bisa dengar. Dia pakai batu lempar itu anak. Anak itu sadar, lalu dia balik sekalian. Nah kadang Tuhan memakai sesuatu untuk mengingatkan kita. Karena tema ini berbicara tentang ganjaran, itu ada maksud Tuhan supaya kita kembali lebih baik dan lebih baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang di hadirat-Mu, kami merendahkan hati kami Tuhan, kami juga menyadari adanya kelemahan, kelalaian, kesalahan di dalam hidup kami, di mana Tuhan mengajar mendidik kami untuk kembali kepada kebenaran, diberkati, dibangun, disempurnakan oleh Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan melalui peristiwa dari Abimelek maupun berbagai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kami menyadari dan memahami Engkau adalah Tuhan yang adil, bahkan api yang menghanguskan, yang tidak berkompromi atas dosa, pelanggaran dan kesalahan, yang tidak berkompromi atas kekerasan hati melawan Tuhan dan bertindak tidak senonoh di hadapan Tuhan. Engkau ingin kami hidup jujur, lurus, diperkenankan, diberkati, hidup bercahaya seperti bintang di tengah kegelapan, hidup diberkati dengan kelimpahan sukacita, damai sejahtera, diberkati dengan kebahagiaan rumah tangga, keberhasilan di dalam pekerjaan usaha tangan kami yang menjadi kesaksian bagi sesama, karena kami mendengarkan Tuhan, karena kami mengikuti Tuhan, karena kami menaati perintah Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang hadir saat ini. Berkati kami satu-satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.